Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd asya yajib 'ala az-za'ir ijtinabuha. Beberapa perkara yang wajib bagi peziarah agar dijauhi. Perkara yang wajib bagi peziarah untuk menjauhinya. Berarti apa-apa yang dilarang bagi para peziarah. Bima anna zair qad jaa ila al-madinatil munawwarah li ghayatin diniyah. Dengan apa bahwasanya peziarah telah datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk tujuan agama. Betul terjemahannya? Nah, kadang-kadang terjemahan tidak bisa letterlock. Jadi bi dengan ma apa dengan apa anna bahwasanya dengan apa bahwasanya peziarah akhirnya justru tidak dipaham. Tetapi kita terjemahkan barakallahu fikum bahwa karena peziarah itu datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk tujuan agama, maka gitu ya, paham ya? Karena apa yang dituju oleh peziarah ketika datang ke Madinah adalah tujuan agama, yaitu ibadah. Fa'alaihi an yaltazim, maka atasnya untuk berpegang dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini terjemahannya bisa dipaham. Karena memang tujuan utama orang datang ziarah ke Madinah itu untuk ibadah, untuk agama, maka tentunya orang tersebut harus berpegang dengan agama tersebut. Bittiba'i ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Hendaklah dia berpegang dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa dhalika bijtinabi ma nahaya anhu. Maka atau dengan meninggalkan, dengan menjauhi apa-apa yang dilarang daripadanya. Kenapa nahaya dengan aliful itsnain? Nah, kan disebut syara'ahu Allah wa rasuluh, yaitu dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa min dzalika, dari yang demikian, kalau bahasa Indonesia di antaranya. Terjemahannya di antaranya. Wa min dalik, di antaranya awalan al-ibtiad ani tafawuh bimatalibin tawajjaha ila Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ibtiad ani tafawuh bimatalib tawajjah ila Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Yang pertama, menjauhi tafawuh, mengucapkan kalimat-kalimat bima talib, dengan permintaan-permintaan yang diarahkan ila Rasul. Sepertinya tuwajjah ila Rasul. Hati-hati, jangan terucap dari mulut kita permintaan-permintaan kepada Nabi. Wallahu wahdahu huwal qadir alaiha, karena Allah lah sendirinya satu-satunya yang bisa mengabulkan doa. Maka doalah kepada Allah, jangan meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti kata frijil kurubi, seperti meminta jalan keluar dari kesusahan-kesusahan. Wa ibra'il marda, atau penyembuhan orang-orang sakit. Wa ziyadah rizq, wa ghairi dzalik, atau meminta tambahan rizki dan lain-lain. Hati-hati. Jangan terucap dari mulut kita permintaan kepada Nabi. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, aku minta begini, aku minta. Jangan. Salah kamu. Kamu datang ke sana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah kepada makhluk. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah wafat, beliau naik mimbar berkhutbah memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, kemudian berkata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad maka dia telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan siapa yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ikhwani fillah na'azakumullah. Apa maknanya? Maknanya peringatan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lihatlah Rasulullah SAW benar-benar manusia dan beliau wafat. Maka jangan beribadah kepada manusia. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beribadah kepada beliau, beliau telah wafat sekarang. Tetapi siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah Maha hidup, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Amma syafa'ah fatakunu bidu'a'illahi an yashfa'a bihi Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Adapun harapan syafa'at dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan memang Rasulullah SAW benar-benar memberikan syafaat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar nabinya memberikan syafaat kepadanya. Ya Allah, aku meminta syafaat nabimu, atau ya Allah, jadikanlah Rasulullah SAW memberikan syafaat kepadaku. Yang jelas arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa tersebut, meminta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna talaba ma la yaqdir alaihi illa Allah min ghairihi syirkun wa dalal. Fa inna, maka sesungguhnya talaba ma la yaqdir, meminta apa yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah, adalah kesyirikan dan kesesatan. Yani karena permintaan kepada selain Allah dengan sesuatu yang tidak mampu, tidak bisa melakukannya kecuali Allah, maka itu syirik, dalal. Yang kedua, ittijah, al-ittijah, waktu doa ilal qiblah. Al-ittijah, waktu doa. Nasab ala dharf. Dharf, waktu zaman. Menghadap ketika doa. Menghadap ketika doa. Ilal qiblah. La ilal qabri syarif, harus ke kiblat, jangan ke kuburan. Mendoakan Rasulullah SAW dengan salawat dan salam, mendoakan kaum muslimin, mendoakan kemenangan, mendoakan semua menghadapnya ke kiblat, bukan ke kuburan. Fa inna dzalika aqrab lil ijabah, karena itu lebih dekat untuk dikabulkan, lebih mungkin untuk dikabulkan. Aqrab lil ijabah menunjukkan bahwa perkara itu memang tidak harus. Tetapi kalau menghadapnya ke kuburan jadi masalah. Bagaimana itu? Karena kalau kita berdoa kepada Allah menghadap kemana saja boleh. Kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, fasamma wajhallah. Kemanapun kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang disunnahkan, yang dianjurkan adalah menghadap kiblat. Menghadap ke yang lainnya memang tidak mengapa, tetapi aqrab lil ijabah, lebih dekat untuk dikabulkan kalau menghadap kiblat. Baik, berarti boleh kemana-mana menghadap ke yang lain, ya enggak apa-apa. Tetapi tadi itu tidak aqrab lil ijabah, karena disunahkan menghadap kiblat. Tetapi kalau menghadap kuburan tidak boleh. Mengapa? Dikhawatirkan ada keyakinan-keyakinan tertentu. Jangan-jangan hatinya cenderung meminta kepada yang dikubur, atau hatinya cenderung mengharapkan yang dikubur ikut menyampaikan bersamanya, dan harapan-harapan yang salah. Mengapa kita katakan harapan yang salah? Karena Nabi sendiri bersabda alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Kalau meninggal seorang anak Adam, seluruh anak Adam, inqata'a 'amaluhu, maka urusan amalannya sudah terputus. Enggak bisa lagi membantu kamu, menolong kamu, ikut berdoa bersama kamu, sudah enggak ada. Sudah tutup. Buku catatan amal sudah ditutup. Barakallahu fiikum. Yang ketiga, adamu tawaf wa tamassuh bil qabr syarif. Jangan melakukan tawaf mengelilingi kuburan Nabi. Banyak orang-orang yang bodoh, awam, tawaf mengelilingi kuburan Nabi. Enggak ada sunnahnya, enggak ada tuntunannya. Faqad ajma'al ulama'u wala imma wa salaful ummah ala anna tawaf bighairi al-ka'bah la yajuzu bihal. Telah sepakat seluruh para ulama, para imam-imam ahlus sunnah, dan para salaful ummah, generasi pertama umat ini, semuanya sepakat bahwa tawaf selain mengelilingi Ka'bah tidak boleh, bihal, dengan alasan apapun. Maknanya dengan alasan apapun, dengan alasan apapun ketika kamu beribadah dengan cara tawaf di tempat lain selain Ka'bah tidak boleh. Kalau bukan tujuan ibadah, ya urusan kamu. Mungkinkah kalau bukan tujuan ibadah kita mengelilingi sesuatu? Ya mungkin. Apakah kamu sedang berlari-lari olahraga di lapangan, keliling-keliling, ya, berputar-putar, itu kan sejenis tawaf. Tapi la yuqsad ibadah, tidak dimaksud dengan ibadah. Imam Syatibi rahimahullah mendefinisikan bid'ah adalah satu amalan yang dikerjakan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yuqsad bihi ibadah. Yuqsad bihi ibadah, yudahi, dan menyerupai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani menandingi ibadah kepada Allah taala. Tawaf di Ka'bah ini tawaf mengitari Monas, ibadah. Enggak boleh. Tapi kalau urusan olahraga, ya silakan saja urusan kamu. Urusan dunia. Tetapi yang bid'ah adalah apa yang dikatakan dalam hadis yang sahih, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada ke satu perkara baru di dalam agama ini, di dalam urusanku, kata Nabi. Urusan Nabi urusan apa? Urusan agama. Man ahdasa fi amrina, pada urusanku. Sehingga siapa yang menambah-nambahkan satu ibadah baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang yuqsad bihi ibadah, maka itu adalah muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. La yajuz bihal. Apa maknanya bihal? Bagaimanapun. Yani kalau sudah ibadah tawaf selain di Ka'bah, sudah dengan alasan apapun enggak bisa. Enggak ada lagi yang namanya tawaf kecuali tawaf di Ka'bah atau sa'i baina Safa wal Marwa. Wa annahu la yumsah illa ruknul yamani, dan bahwasanya tidak diusap kecuali rukun yamani, satu rukun sebelum rukun Hajar Aswad. Satu rukun sebelum rukun Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad minal Ka'bah. Kalau ini Ka'bahnya, maka kalau ini Hajar Aswad, ini rukun Yamani. Satu pojok sebelum pojok Hajar Aswad. Yang diusap hanya ini sama ini. Tidak ada yang diusap selain itu. Barang siapa yang mengusap-usap tabarrukan, mengusap-usap cari berkah, mengusap-usap dengan makna ibadah, mengusap-usap karena mengagungkan tempat-tempat lain, pintu-pintu tertentu, maka itu juga muhdats. Hati-hati. Saya katakan hati-hati, karena jumlah manusia yang banyak, kebanyakan mereka ikut-ikutan. Ada pintu dikasih nama, pintu Abu Bakar, pintu Umar, pintu Ali. Entah siapa yang ngawali, pintu Ali ini diusap-usap oleh dia. Itu di belakangnya sekian ratus orang, mungkin sekian ribu orang ikut mengusap-usap pintu tersebut. Apa sunnahnya? Pintu itu saja adanya baru kemarin, di zaman Nabi tidak ada. Hanya karena Ali, pintu Ali, wah, diusap-usap. Mungkin awalnya Syiah, diikuti oleh kaum muslimin yang gak ngerti apa-apa, ikut-ikutan. Maka catat ini nomor 3, bahwa layum sah, tidak diusap kecuali rukun Yamani dan Hajar Aswad. Berarti tidak diusap juga, barakallahu fikum, Bukit Safa wal Marwah. Nanti kalian akan lihat betapa banyaknya orang yang memegang-megang batunya, mengusap-usapnya, diusapkan ke wajahnya dan segala macam. Itu tidak ada sunnahnya. Yang ada hanya Hajar Aswad boleh mengusapnya, menciumnya. Dan rukun Yamani, kalau sempat kamu mengusapnya, kalau agak jauhan tidak perlu diisyaratkan dengan tangan seperti Hajar Aswad. Tidak perlu. Yang keempat, adamul ikthar minat taraddud ala al-qabri syarif lissalami wa ziyarah. Tidak perlu memperbanyak, yakni sering-sering bolak-balik ke kuburan Nabi SAW yang mulia untuk salam, ziarah, balik lagi. Fainal ikthar ghairu masyru', karena memperbanyak seperti itu tidak disyariatkan. Dan tidak ada contohnya dari para sahabat. Diriwayatkan diantaranya dari Abdullah bin Umar, beliau mendatanginya hanya ketika pulang safar. Sekali. Kalau beliau pergi safar keluar kota, datang, beliau memberi salam pada Rasulullah SAW, kemudian memberi salam kepada bapaknya, selesai, ya, ziarah. Lam yakun 'adatus sahabah, itu bukan kebiasaan para sahabat untuk berbolak-balik ke kuburan. Wala min madhhabis salafus salih, bukan pula dari madhabnya para generasi pertama umat ini. Wa yakfil muslim an yusalli wa yusallim 'ala ar-rasul fi ayyi makanin kan. Cukup bagi seorang muslim untuk memperbanyak salawat, memperbanyak salam kepada Nabi dari tempatnya masing-masing. Adapun ziarah cukup sekali atau dua kali. Sebagian menyatakan ketika datang saja, sebagian ulama menyatakan ketika datang dan ketika akan pulang. Ziarah ke kubur Nabi kemudian memberi salam. Di samping itu juga barakallahu fikum, berikan kesempatan pada kaum muslimin. Mereka berdesak-desakan di sana. Kamu yang sudah, ya sudah, cukup. Kalau semua orang ingin seperti kamu memperbanyak ziarah, jadi apa? Mempersulit kaum muslimin yang belum menziarahinya. Berdesak-desakan, susah, antri. Barakallahu fikum. Berikan kesempatan pada mereka yang belum ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun salawat dan salam disuruh untuk memperbanyak. Tidak harus dari dekat. Ketika kamu masuk Masjidil Haram, kamu bersalawat. Ketika kamu salat, kamu bersalawat. Ketika selesai salat, kamu bersalawat. Ketika kapan saja kamu perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ayyi makanin kan, dimanapun dia berada. Lianna salah wa salam yablughanihi, karena salawat dan salam akan sampai kepadanya. Walau kana fa'ilu dhalika fi aqsal ma'murah, walaupun orang yang mengucapkannya itu di sejauh-jauh tempat. Di sejauh-jauh tempat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna lillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salawat kalian kepadaku. Fasalatukum tablughuni haitsu kuntum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kata Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan anta waman fil aqsa illa sawa, kamu dan yang ada di aqsa kecuali sama salawatnya akan sampai. Atau disebutkan antum waman bisyam, antum dan yang ada di syam tidak lain kecuali sama. Yang kelima, alla yaqifu az-za'ir indal qabri atau ba'idan anhu wa qad ittakhadha hay'at al-wuquf as-salati ja'ilan yadayhi 'ala sadrih musbilan 'ainayhi. Yang kelima, jangan seorang peziarah berdiri menghadap kubur dekat atau jauh dengan bentuk berdiri ketika salat, yaitu menjadikan tangannya di atas dadanya dengan memejamkan matanya atau menundukkan matanya, musbilan ainai, artinya matanya diturunkan, murakhian hajibihi, dengan dijulurkan alisnya ke bawah. Terbayang enggak seperti apa? Seperti hayatus salah, seperti orang yang sedang salat. Jangan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul istiram, memang Rasulullah sallam adalah yang paling berhak untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Jelas Rasulullah sallam adalah ahlul istiram, yang paling berhak, yang pantas untuk dihormati. Walakin bighairi hadhihi alwaqfah, tetapi bukan dengan cara berdiri yang seperti itu. Allati hiya min khasa'isil wuquf baina yadayillahi ta'ala, karena itu adalah berdiri yang khusus untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kuburan lagi ngapain? Salat. Salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Oh, bukan salat. Kalau bukan salat, jangan berdiri seperti itu. Berdiri biasa aja. Sekedar memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, ila akhirih, kemudian jalan. Yang keenam, yukrah indahu raf'us sawt, dimakruhkan untuk mengeraskan suara. Jangan kamu berdebat dengan suara keras di dekat kubur Nabi. Jangan pula engkau mengeraskan suaramu, bahkan ketika salam sekalipun, ketika mendoakan rahmat sekalipun, ketika berdoa sekalipun, jangan dikeraskan suaranya. Lirih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jazakallahu anna wa lil muslimin khairul jaza. Ila akhirnya. Jangan mengeraskan suara. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan keraskan suara-suara kalian di atas suara nabi, dan jangan keraskan suara kalian di sisi nabi seperti kalian mengeraskan suara kalian sesama kalian. Karena akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Hati-hati, akan gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Lalu saya berdoa, kalau berdoa udzullah tadarruan wa khufya. Tadarruan wa khufya, dengan tunduk, dengan suara perlahan, dengan lirih, bukan dengan mengeraskan suara. Kalau zikir, doa, salawat saja tidak boleh keras-keras, apalagi berdebat. Awalnya sok menasehati, ini gak boleh, ini gak sunnah. Orang yang lawan, kata siapa ini gak sunnah, kamu lawan lagi. Padahal ini di depan kuburan nabi. Itu yang dilarang oleh Allah SWT dalam ayat ini. Ketika datang rombongan menghadap Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat, satu sahabat berkata, pilih juru bicara, jangan semua bicara, kamu saja juru bicaranya. Kata sahabat yang lain, jangan, kamu saja yang jadi juru bicaranya. Akhirnya suara semakin keras karena perbedaan pendapat. Rasulullah SAW diam karena beliau masya Allah memiliki akhlak yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Walaupun beliau merasa sesuatu, tapi beliau diam. Allah yang menurunkan wahyunya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sehingga ketika di dekat kuburan nabi pun Imam Malik rahimahullah beristimbat dengan ayat ini, tidak boleh mengeraskan suara di dekat kuburan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, la yajuzu su'ul adab fi ayyi masjidin kana. Jangan melakukan adab-adab yang jelek, yang yukharimul muru'ah, merusak kewibawaan, merusak kehormatan. Jangan. Fi ayyi masjidin kan, di masjid apapun, di masjid apapun, termasuk masjid Abu Bakar Siddiq, masjid kalian ini. Apalagi di Masjid Nabawi, apalagi di Masjid Rasulullah SAW. Baik. Apa contohnya adab-adab yang tidak pantas, yang yukhariful muru'ah? Kadhahik, tertawa terbahak-bahak. Wal'abas, kesia-siaan, main-main. Fama ra'yuka bihusuli syai'in min dalika fi masjidihi? Kalau di seluruh masjid tidak boleh, bagaimana pendapat kalian kalau itu di masjid nabi? Husuli syai', terjadinya sesuatu tadi fi masjidihi sallallahu, bagaimana pendapat kalian? Fama ra'yuka, bagaimana pendapatmu kalau itu terjadi di masjid Rasulullah sallallahu min ba'di atba'i zairin, dari sekian pengikut-pengikut para peziarah-peziarah yang melakukan hal tersebut, ngakak-ngakak, tertawa terbahak-bahak, atau guyon, atau disebutkan di sini abas, kesia-siaan di Masjid Nabawi, main game di HP-nya, cit cit cit cit, cenet cenet. Aib. Di seluruh masjid enggak boleh. Apalagi di Masjid Nabawi. Ini barakallahu fikum, hati-hati. Termasuk yang seperti itu, yang sejenis itu, yang semirip dengan itu. Barakallahu fikum. Intaha min asya yajib ala zair istinabuha. Perkara-perkara yang semestinya para peziarah-peziarah Masjid Nabawi untuk menjauhinya dan meninggalkannya. Hal baqiya min waqti syai? Hal baqiya min al-waqti syai? Karena sa'ah qad tufiyat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khamsat daqaiq istarihu. Sisanya untuk kalian murajaah untuk besok ulangan. Bolehkah bersumpah dengan Al-Qur'an dengan alasan Al-Qur'an bukan makhluk? Alasan Al-Qur'an bukan makhluk sudah bagus. Bisa diterima. Tinggal satu lagi. Apakah dicontohkan? Apakah ada para sahabat yang menyatakan demi Qur'an? Baik, itu jadi masalah. Syairnya enggak bisa saya baca tulisannya, apalagi maknanya. Saya simpan dulu. Bagaimana membantah syubhat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir setiap malam, maka konsekuensinya dipahami bahwa Allah setiap malam berada di langit dunia karena yang namanya malam kan berjalan terus ke seluruh dunia. Bagaimana menjawabnya? Jawabnya, Allah tidak sama dengan makhluk, maka hukum-hukum makhluk tadi jangan diterapkan pada Allah Ta'ala. Paham? Itu cara jawabnya. Itu kan berarti itu hukum siapa? Di mana dipelajari? Ya saya di sekolahan katanya itu kan berputar, berarti sepertiga malam itu berkeliling, itu kan hukum makhluk. Bagaimana terapkan pada Allah Ta'ala? Tidak bisa. Hukumnya tidak sama dengan makhluk manapun. Berarti harusnya kosong. Lah yang bilang kosong siapa? Itu kan makhluk lagi. Kalau ada di sini enggak ada di sana, itu makhluk lagi. Jangan gunakan hukum makhluk. Sekecil apa Allah Subhanahu wa taala kalau turun ke langit dunia kemudian arusnya kosong? Kan berarti kecil, berpindah begitu. Jangan membayangkan Allah seperti makhluk. Hati-hati. Semua hukum-hukum makhluk yang kamu pelajari di sekolahmu, di SMP, di SMA, di SD, di sampai yang namanya mahasiswa di kampus-kampus, semuanya buang jauh-jauh kalau berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluk apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga sudah, hukum-hukum kalian enggak bisa diterapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah bisa. Selesai. Kayak apa? Wallahu taala a'lam. Kita tidak tahu. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.